بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan ولا خالق مع الله عز وجل. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan tidak ada pencipta bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Hada raddun ala al-majusi alladhina ya'taqiduna anna lil'alami khaliqaini. Ini adalah bantahan kepada orang-orang Majusi yang meyakini bahwasanya alam ini memiliki dua pencipta. Khaliqal khairi wa khaliqal syarri, pencipta kebaikan dan pencipta keburukan. Wa fihi raddun 'alal qadariyyati alladhina yaquluna innal 'abda yakhluqu fi'la nafsihi. Dan padanya terdapat bantahan kepada orang-orang Qadariyah فيه رد على القدرية الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه. Dan padanya terdapat bantahan kepada orang-orang Qadariyah yang mengatakan bahwasanya seorang hamba menciptakan perbuatannya sendiri. Fihi raddun ala haulai alladhina summu wa wusifu bi annahum majusu hadhil ummati. Padanya terdapat bantahan kepada orang-orang Qadariyah ini yang disebut dan disifati dengan bahwasanya mereka adalah orang-orang Majusi umat ini. Fala khaliqa illallahu subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada pencipta kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. والعباد فاعلون. Dan para hamba merekalah yang melakukan perbuatan mereka. Allahu khaliqun wal 'abdu fa'ilun. Allah lah yang menciptakan perbuatan para hamba, dan seorang hambalah yang melakukan perbuatannya sendiri. Wa yuthabu wa yu'aqabu ala af'alihi. Seorang hamba akan diberi ganjaran pahala dan dihukum atas perbuatan-perbuatannya sendiri. Wa 'alaihi mas'uliyatun amamallahi tabaraka wa ta'ala fi tasarrufatihi. Dan seorang hamba akan menghadapi pertanggungjawaban di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala terhadap perbuatan-perbuatannya. Li'anna Allah manahahu al-aqla wal-qudrata wal-iradata wal-ikhtiyara. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan kepadanya akal, kemampuan, kehendak dan pilihan. Wa hatta al-hayawanatu tufarriqu bainal muttari wa bainal mukhtari. Dan bahkan hewan-hewan pun bisa membedakan antara orang yang tidak memiliki pilihan dalam berbuat dengan orang yang memiliki pilihan dalam berbuat. Wa hunakal jabriyatu yaquluna. Dan di sana ada orang-orang jabriyah, mereka mengatakan innal ibada la fi'la lahum. Sesungguhnya para hamba tidak memiliki perbuatan. La fa'ila illallahu faqat. Tidak ada yang melakukan perbuatan kecuali Allah saja. Wal ibadu la fi'la lahum. Sedangkan para hamba tidak memiliki perbuatan. Yaitu maksud ucapan mereka orang-orang jabriyah, mereka mengatakan bahwa para hamba dipaksa dalam berbuat. Allah Azza wa Jal memaksa para hamba melakukan perbuatan mereka, sehingga pada hakikatnya menurut orang-orang jabriyah yang melakukan perbuatan-perbuatan para hamba adalah Allah Ta'ala, bukan para hamba tersebut. Wa af'alul ibadi mithlu harakatil ashjari allati tuharrikuha ar-riyahu. Dan perbuatan-perbuatan para hamba seperti gerakan pepohonan yang digerakkan oleh angin. Wa mithlu harakatil awraqi. Dan seperti gerakan dedaunan. Wa mithlu sayri syamsi. dan seperti peredaran matahari. Hadihi musakharatun. Para makhluk ini ditundukkan, yakni annaha tataharraku biduni iradatin, yaitu bahwasanya para makhluk ini bergerak tanpa kehendak, wabiduni ikhtiyarin, dan bergerak tanpa pilihan. Hadza kadzibun, ini adalah kedustaan. Fa innahu hatta alhayawanatu tufarriqu bainal fi'li sadiri an ikhtiyarin wa fi'lin wa fi'li ghairil mukhtari. Karena sesungguhnya bahkan para hewan sekalipun mereka bisa membedakan antara perbuatan yang muncul dari pilihan dan perbuatan orang yang tidak memiliki pilihan. Kama yuqalu fil masali, sebagaimana dikatakan di dalam permisalan, lau akhadta hajaran wa ramaita kalban fa innal kalba yatrukul hajara wa yahjumu alayka. Seandainya engkau mengambil sebuah batu dan engkau melempar seekor anjing, maka sungguh anjing tersebut akan meninggalkan batu tersebut dan akan menyerangmu. Walau asabahul hajaru yahjumu alaika, meskipun yang mengenainya adalah batu tersebut, dia akan menyerangmu. Li'annahu yara annal hajara laysa lahu iradatun wala ikhtiyarun. Karena sesungguhnya anjing tersebut mengetahui bahwa batu tidak memiliki kehendak dan tidak pula pilihan. Antal mukhtaru, engkaulah yang memiliki pilihan. Wa antal ladhi qasadtahu, dan engkaulah yang memaksudkan untuk melempar anjing tersebut. Fayuhajimuka, maka anjing tersebut pun menyerangmu. Yaraka antal fa'ilul mukhtaru, anjing tersebut mengetahui bahwa engkaulah yang melakukan perbuatan melempar tersebut, yang memiliki pilihan. Fal hayawanatu tudriku fi'lan annaka fa'ilun mukhtarun, maka hewan-hewan mengetahui bahwasanya engkaulah yang melakukan perbuatan, yang memiliki pilihan dalam berbuat. Bihilafiha ula'il jabriyati alladzina la aqla lahum, berbeda dengan orang-orang jabriyah ini yang tidak memiliki akal. Yaquluna ma la ya'qiluna, mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak mereka fahami. Wa yaharifuna bima la ya'rifuna, dan mereka mengigau ucapan-ucapan yang tidak mereka ketahui, yaitu karena mereka mengatakan bahwa para hamba dipaksa dalam berbuat. Wa ammal qadariyatu fayarawna anna hadzal 'amal al mu'ayyana min al ma'siyati aw al ta'ati kharijun 'an mashi'atillahi wa iradatihi. Adapun orang-orang Qadariyah, mereka meyakini bahwasanya amalan tertentu ini berupa kemaksiatan ataupun ketaatan keluar dari kehendak Allah Ta'ala. Balil ma'siyatu wa ta'atu bi iradatil abdi wa iradatuhu hurratun wa huwa mukhtarun wa yaf'alu ma sya'a wal irtibata lahu bimasyiatillahi. Bahkan kata mereka orang-orang Qadariyah, kemaksiatan dan ketaatan dengan kehendak hamba, dan kehendaknya bebas, lepas dari kehendak Allah, dan ia memiliki pilihan. Ia melakukan apapun yang ia kehendaki, dan tidak ada ikatan antara dirinya dengan kehendak Allah Ta'ala. Wa hadzal qawlu fihi dalalun wal 'iyadu billahi wa qad yakunu kufran wal 'iyadu billahi. Dan pendapat ini padanya terdapat kesesatan. Kita berlindung kepada Allah darinya, dan bisa jadi merupakan kekafiran. Kita berlindung kepada Allah darinya. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqulu wa ma tasha'una illa an yasha' Allah rabbul alamin. Padahal Allah tabaraka wa ta'ala berfirman yang artinya, apapun yang kalian kehendaki, tidaklah kalian menghendaki kecuali dengan kehendak Allah Rabb semesta alam. Famasyiatul ibadi tabi'atun limasyiatillahi azza wa jalla. Maka kehendak para hamba mengikuti kehendak Allah Azza wa Jal. Wala yahduthu fi hadhal kauni illa ma sya'allahu wa aradahu wa qaddarahu ba'da dhalika. Dan tidaklah terjadi di alam ini kecuali apa yang Allah kehendaki dan Allah takdirkan setelahnya. Fallahu ta'ala qad 'alima ma kana. Maka Allah Ta'ala telah mengetahui segala sesuatu yang ada. Ya'ni kataballahu maqadira kulli syai'in qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sanatin wa 'alimaha subhanahu wa ta'ala qabla hadhihi al-kitabati. Yaitu Allah Ta'ala menulis takdir-takdir segala sesuatu 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit-langit dan bumi, dan Allah Ta'ala telah mengetahui takdir-takdir segala sesuatu tersebut sebelum penulisan ini. Balla bidayata li'ilmihi azza wa jalla, bahkan ilmu Allah azza wa jalla tidak memiliki permulaan, yaitu tidak dikatakan bahwa Allah tidak mengetahui kemudian setelahnya mengetahui. Tidak. Thumma inda wujudil asyai la tujadu illa bimasyiatihi wa iradatihi. Kemudian tatkala keberadaan segala sesuatu tersebut, tidaklah segala sesuatu tersebut ada melainkan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Kita kembali sedikit ke paragraf sebelumnya. Kalimat yakni annaha tataharraku biduni iradatin wa biduni ikhtiyarin, yaitu bahwasanya perbuatan-perbuatan hamba bergerak tanpa kehendak dan tanpa pilihan. Ada kadzibun, ini adalah kedustaan. Sedikit koreksi dalam penterjemahan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.